Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan waktu luang serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan kunci pembuka kebaikan. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan pada seorang hamba melainkan jalannya adalah Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap syarah qasidah al-ha'iyah yang disusun oleh Syekh Hafid bin Ahmad al-Hakami. Kita sampai pada bait qasidah yang ke-16. Berkata Syekh Hafid bin Ahmad al-Hakami rahimahullah ta'ala, "Fakul lillazina sta'zabuha ruwaidakum, sayangkolibu summan naki'a zulalaha, liyalhu wa yattarru biha ma badalahum, mata tablughul hulquma tusramu khibaluha." Fakul, maka katakanlah, wahai orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik, ya, lillazina sta'zabuha, kepada orang-orang yang merasa nikmat terhadap perkara dunia, terfitnah dengan perhiasan dunia. Ruwaidakum, ya, maknanya adalah tamahalu, pelan-pelanlah kalian. Sayang qalibu suman naki'a zulalaha, akan berganti, ya, akan berganti kesenangan, kenikmatan dunia itu dengan berubah menjadi racun yang mematikan, ya, racun yang mematikan. Sumun as-sumun naki atau as-sumun naki adalah racun yang betul-betul memberikan madarat. Ya. Liyalhu wa yaktaru biha ma badalahum. Liyalhu wa yaktaru biha ma badalahum. Agar, ya, mereka lalai, ya, karena dunia dari hal-hal yang nampak atas mereka. Maka ini adalah ucapan yang besar, ya, jika dikatakan kepada orang yang terfitnah kepada dunia, jika engkau lalai dalam kehidupan dunia ini, ya, terfitnah dengan berbagai macam nikmat keindahan dunia, maka sampai mana, sampai kapan engkau akan terus lalai, ya. Tunggulah, ya, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Karena kita semua tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kita esok. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala tetapkan keputusannya dalam keadaan kita lalai dari ibadah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalai dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Ya. Dan tidaklah ada satu jiwa yang mengetahui apa yang akan ia usahakan besok, ya. Dan tidaklah ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Maka mereka orang-orang yang lalai, ya, mereka tidak mengetahui kapan kematian itu datang. Namun yang pasti, ya, pasti kematian itu akan datang. Meskipun mereka tidak, ya, tidak mengetahui kapan waktunya. Mereka terus berandai-andai agar kematian itu diakhirkan atas mereka. Dan ketika mereka telah, ya, telah mendapatkan ajalnya, ya, ketika mereka telah mendapatkan ajalnya, telah sampai ajal yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, maka mereka pun akan semakin berangan-angan untuk bisa kembali kepada kehidupan dunia. Ya. Waliyadubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu kita di kehidupan dunia. Kemudian kata beliau, mata tablughil hulqum tusramu khibaluha. Ya. Maka kapanpun, ya, ruh itu sampai kepada kerongkongan seseorang, maka akan terputus atasnya tali ikatan dari perkara dunia. Ya. Apakah yang dia senangi dalam dirinya itu adalah perdagangannya, hartanya, ya, kemudian keluarganya, semuanya akan terputus, ya, semuanya akan terputus. Bahkan amalan soleh pun akan terputus. Dia tidak akan mampu untuk, ya, melakukan amalan soleh setelah datang masa kematiannya. Demikian pula termasuk yang terputus pada saat ruh sampai pada kerongkongan adalah taubat seseorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama ruhnya itu belum sampai pada kerongkongannya. Ya. Demikian pula, ya, ketika seseorang telah mendapatkan masa-masa kematiannya, telah tiba ajalnya, Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang penyesalan mereka. Hatta idza hadara ahadahumul maut, qala inni tubtul an. Sampai ketika datang kematian atas salah seorang mereka, maka mereka mengatakan, sekarang aku bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu, tidak lagi bermanfaat taubat seorang hamba. Berkata, Syekh Zaid bin Hadi hafizallahu ta'ala, hadzal khitabu muwajjahun minan nadim rahimallahu ila kulli akil arafa haqiqata hadhil hayatid dunya. Pembicaraan ini diarahkan oleh penyusun qasidah ini, si Hafidh bin Ahmad Al-Hakami, kepada setiap orang yang memiliki akal, yang mereka mengetahui hakikat dari kehidupan dunia ini. Wa arafal amral azima alladhi khalaqahu Allah min ajli. Demikian pula orang-orang yang mengetahui perkara besar yang itu menjadi tujuan utama Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dirinya, yaitu untuk ibadah kepadanya. Ayyakula bisorohatin litta'ihin al-maghrurin al-musta'zabin al-lazati dunya wa syahawatiha. Untuk dia, orang-orang yang berakal ini, mengatakan dengan jelas, dengan terang-terangan kepada orang yang jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tersesat, yang tertipu, yang merasa nyaman, nikmat dengan kelezatan dunia dan syahwatnya. Apa yang beliau sampaikan, pesankan, ala mahlikum, pelan-pelan kalian. Fa inna ma tatamatta'una bihi min ma'akil wa masyarib wa malabis wa manakih wa masakin sayang kolibu summan naki'an wa mabalan fadhi'an. Maka sesungguhnya hal-hal yang kalian merasa nikmat dengannya dari makanan, minuman, pakaian, pernikahan, tempat tinggal, ya, itu semua apabila seseorang tidak mampu untuk menjadikannya sebagai sarana, wasilah untuk melakukan amalan soleh, sayang kalibu summan naki'an wa wabalan fadhi'an. Itu semua akan berubah menjadi racun yang mematikan. Ya. Akan berubah menjadi balasan. Ya. Yang penuh dengan kesulitan. Ya. Balasan yang besar. Ya. Li'annal jaza'a min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan kadar amalan seorang hamba. Wa kama yadinul mar'u yudanu. Dan sebagaimana seorang itu beramal di kehidupan dunia, maka dengan itu pula dia akan dibalas. Ya. Seperti itu pula dia akan mendapatkan balasannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Adapun orang-orang yang kafir, mereka bernikmat-nikmat, ya. Mereka makan sebagaimana binatang ternak itu makan, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Wal iyadu billah. Maka saya di sini, ya, bukan masalah seorang itu merasakan nikmat atau tidak di kehidupan dunia, bukan. Namun yang jadi masalah, ya, golongan pertama, mereka juga mendapatkan bagian dari nikmat dunia, namun mereka tidak lalai. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan amalan-amalan soleh. Maka balasannya adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Adapun mereka orang-orang kafir, mereka hidupnya hanya diisi dengan merasakan nikmat di dunia. Makan, minum, ya, menikah, dan berbagai macam kenikmatan dunia yang lainnya. Yang itu juga dirasakan oleh kaum mukminin. Akan tapi bedanya, mereka lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kafir, mereka meninggalkan iman, mereka meninggalkan amalan soleh. Apa balasannya? Wan naru maswal lahum. Maka neraka tempat kembali mereka. Wal ya'lamil maghrur ilmal yakin annahu sayufariku hadhil khayah. Maka hendaklah seorang yang tertipu itu mengetahui dengan pengetahuan ilmu yakin bahwasanya dia akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Wasatang qati'ul ala'ik al-muzayyafah bainahu wa bainaha. Dan akan terputus hubungan, ya, kaitan antara dia dengan kehidupan dunia. Segala hal-hal yang menjadikan dia terikat, tertarik, terfitnah dengan kehidupan dunia akan terputus dengan datangnya kematian. Ya. Wadzalika idza balaghatir ruh al-khulqum. Ya. Yang demikian itu apabila ruh itu telah sampai pada kerongkongan. Wal akhilla qiyamun yang durun. Dalam keadaan para sahabat, orang-orang yang dicintai, mereka berdiri melihat dia pada masa-masa kematiannya. Wa rabbul izzati aqrabu ilaihim minhum. Dan Rabb, penguasa yang maha perkasa, ya, itu lebih dekat kepadanya dibandingkan dengan mereka. Dari sisi pengawasannya, dari sisi para malaikatnya, pada saat masa-masa kematian seseorang. Walakinna la yubsirun. Akan tetapi mereka tidak melihatnya. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ya, disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Allah ceritakan itu semua. Kemudian berkata Asy-Syaikh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, beliau mengatakan, wa yauma tuwaffa kullu nafsin bikasbiha tawaddu fida'an law baniha wa malaha wa ta'khudhu imma bil yamini kitabaha idza ahsanat aw zidda za bi shimaliha wa yabdu ladaiha ma asarrat wa a'lanat wa ma qaddamat min qawliha wa fi'aliha. ada hari diwafatkan setiap jiwa. Pada hari yang akan dicukupkan balasannya atas apa yang diusahakan oleh setiap jiwa. Ya. Yang ini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Lalu bagaimana keadaan seseorang ketika kami kumpulkan mereka pada hari yang tidak ada keraguan padanya? Setiap jiwa akan dicukupkan balasannya atas apa yang dia usahakan dalam keadaan mereka tidak terzalimi. Demikian pula Allah berfirman, "Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Kemudian akan dicukupkan atas setiap jiwa apa yang telah mereka usahakan dalam keadaan mereka tidak dizalimi. Kemudian dia mengatakan, "Tawaddu fidaan laubaniha wa malaha." Maka pada hari itu setiap jiwa akan, yakni orang-orang yang berpaling lalai di kehidupan dunia, dia akan berharap untuk bisa menjadikan ada sesuatu yang dia miliki untuk dijadikan sebagai tebusan. Laubaniha wa malah, meskipun itu adalah anak-anaknya, hartanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya waddul mujrimu law yaftadi min azab yaumi idzin bibani." Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berandai-andai seandainya mereka bisa menebus diri mereka dari azab pada hari itu dengan anak-anaknya, wa sahibatihi wa akhih, dengan istrinya, saudaranya, wa fasilatihi allati tuwih, dengan keluarga yang melindunginya, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Dan dia pun berandai-andai apabila dia bisa menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi, kemudian dia bisa selamat. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina stajabu li rabbihimul husna." Dan orang-orang yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka al-husna, yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. "Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah laftadaw bihi." Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, mereka berandai-andai jika ada bagi mereka dari apa-apa yang ada di muka bumi seluruhnya atau semisalnya untuk dijadikan sebagai tebusan untuknya, yakni dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Hafidz Al-Hakam mengatakan, "Wa ta'khudhu imma bil yamin kitabaha." Dan pada hari itu ada satu golongan yang mengambil catatan dari amalan kebaikan yang dia miliki dari arah kanannya. Kapan? Idza ahsanat. Apabila dia melakukan amalan kebaikan. Ya. Ini golongan pertama. Yang memenuhi hidupnya di kehidupan dunia dengan ilmu nafi', demikian pula amalan soleh. Mereka tidak tertipu dengan kehidupan dunia, tidak lalai dengan kehidupan dunia. Maka mereka adalah orang-orang yang mengambil catatan amalannya dari arah kanannya. Auzidza bishimaliha, atau mereka mengambilnya dari arah kirinya. Ini golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak berbuat ihsan di kehidupan dunia, bahkan sebaliknya mereka berbuat buruk, mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Maka pada hari itu mereka mengambil catatan amalan kebaikannya dari arah kirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaquluha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah wa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha dhaniyah. Kul washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari arah kanannya, maka mereka mengatakan, lihatlah, ya, inilah, ya, maka mereka mengatakan, bacalah kitab ini, sungguh, ya, aku yakin, ya, aku akan bertemu dengan hari perhitungan ini. Maka pada saat itu dia hidup, berada dalam kehidupan yang diridhoi, yang disenangi, di dalam jannah yang tinggi, surga-surga yang tinggi, yang buah-buahannya itu rendah untuk dipetik. Ya. Maka dikatakan kepada mereka, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka makanlah, minumlah, ya, sebagai balasan atas apa yang dahulu kalian datangkan, amalkan dari amalan-amalan kebaikan di kehidupan dunia. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dari arah kirinya, fayakulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka mereka pun mengatakan, duhai seandainya aku tidak diberikan catatan amalan ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui bagaimana perhitungan amalan pada hari ini. Ya laitaha kanatil qadiyah ma agna ani maliyah. Ya. Tidak bisa melindungiku, ya, hartaku. Halaka anni sultaniyah khudhu faghulluh thumma jahima sallu summa fi silsilatin dar'uha sab'una dir'an fasluku. Ya. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh Hafidz bin Ahmad mengatakan, wa yabdu ladaiha ma asarat wa a'lanat, maka akan nampak pada hari itu pada dirinya apa yang dahulu dia sembunyikan, demikian pula apa yang dahulu dia nampakkan secara terang-terangan. Wa ma qaddamat min qawliha wa fi ahliha, demikian pula apa yang dahulu telah dia lakukan, dia ucapkan dari perkataannya, demikian pula perbuatannya. Berkata Syekh Zaid bin Hadi rahimahullah ta'ala, yushirun nazim rahimahullah ta'ala biqaulihi, penyusun qasidah al-ha'iyah mengisyaratkan dengan ucapannya dalam qasidah ini, wa yauma tuwaffaqu nafsin bikasbiha, pada hari dicukupkan usaha setiap jiwa, sampai akhir qasidah, ila yaumil qiyamah alladzina takarrara dzikruhu fil Qur'anil Karim wa sunnatin nabawiyah almutahharah, yakni ya pada hari kiamat, ya, di mana telah tetap penyebutannya di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula sunnah nabawiyah. Dzalika al-yaumul ladzi tarji'u fihi al-khalaiq ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Itu adalah hari yang akan kembali padanya setiap makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap jiwa akan dicukupkan apa yang telah mereka usahakan, akan diberikan balasan apa yang telah mereka usahakan dalam keadaan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Dzalikal yaumul ladzi satakunu fihi al-ahwal al-mus'ijah wasyada'id al-mudhilah walkurubul idham al-balighah walkurubul idham al-balighah. Itu adalah hari yang akan terjadi padanya kegoncangan yang sangat besar, ya, ya, kesulitan, ya, yang demikian jelas nyata. Yaumun azim, pada hari yang besar, tadhalu fihi kullu murdi'atin am ardu'at, ya, yang pada hari itu ibu-ibu, para wanita yang sedang menyusui, dia akan lalai dari anak-anak yang dia susui. Wa tad'u fihi kullu dhati hamlin hamlaha. Dan pada hari itu para wanita yang sedang hamil akan keguguran. Wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau lihat manusia seolah-olah mereka sedang dalam keadaan mabuk. Namun mereka tidak dalam keadaan mabuk. Walakin azaballahi syadid. Akan tapi azab Allah lah yang sangat dahsyat pada hari itu. Allah ceritakan makna dari ucapan beliau ini dalam surat Al-Hajj ayat ketiga. Kemudian beliau mengatakan, yauma ya'addu fihi dhalimu ala yadayh. Pada hari itu, orang-orang zalim, ya, menggigit jarinya. Ya. Wa yakul, kemudian dia mengatakan, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duha seandainya, aku mengambil jalan bersama para rasul. Mengikuti para rasul. Ya. Itu yang mereka lakukan pada hari itu. Berandai-andai untuk bisa kembali pada masa-masa sebelumnya. Agar mereka bisa melakukan amalan kebaikan. Karena apa yang mereka lalai pada hari sebelumnya di kehidupan dunia, itu nampak nyata pada hari itu. Ya. Allah ceritakan makna yang disebutkan oleh Az-Zaid dalam surat Al-Furqan ayat 27-28. Yaumun tanfatiru fihi sama'. Pada hari di mana hari itu langit terbelah, ya, wa takawwara syams, ya, matahari itu digulung, wa tankadiru an-nujum, ya, bintang-bintang itu berguguran, wa tasirul jibal, ya, gunung-gunung itu berjalan, yakni dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tuhsyarul wuhus, ya, hewan-hewan liar itu dikumpulkan. Watus jarul bihar. Allah ceritakan makna ini dalam surat At-Takwir. Demikian pula surat Al-Infitor. Yauma yasduru fihin nas ashtata liyurau a'malahum. Ya. Pada hari di mana manusia akan dimunculkan dari kubur-kubur mereka dalam bentuk yang berbeda-beda, bermacam-macam, agar diperlihatkan kepada mereka hasil dari apa yang dahulu mereka amalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Maka barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, walaupun amalan kebaikan itu seukuran zarrah, biji yang sangat kecil, ya, maka niscaya dia akan melihatnya pada hari itu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan amalan kejelekan meskipun seukuran zarrah, niscaya dia pun akan melihatnya pada hari itu. Yauma yukhsyaru fihil muttaqun ila ar-rahmani wafda. Pada suatu hari di mana orang-orang bertakwa itu dikumpulkan kepada Ar-Rahman, Zat yang Maha Rahmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk utusan-utusan yang dihormati, ya. Wa yusakul mujrimuna ila jahannama wirda. Dan pada hari di mana orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu digiring ke neraka jahanam dalam keadaan kehausan. La yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Pada hari itu tidak ada yang memiliki, yang berhak untuk mendapatkan syafaat kecuali orang yang telah mengambil perjanjian bersama dengan Ar-Rahman, zat yang Maha Rahmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 85 dan 86. Dan beliau sebutkan secara makna. Yauma tansifu fihi al-jibalu nasfa. Fatakunu qa'an safsaha. Pada hari di mana gunung-gunung itu Allah Subhanahu wa taala ratakan. Fatakunu qa'an safsaha. Maka tidak ada bekasnya sama sekali, rata, datar. La tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada sesuatu yang rendah. Demikian pula tidak ada sesuatu yang tinggi. Allah ratakan gunung-gunung. Yauma idzin yattabi'una da'ila iwajalahu. Pada hari di mana manusia mengikuti seorang yang seruan yang tidak berbengkok, menuju ke satu arah, wa khasyaatil aswatu lirrahman. Pada hari itu, suara-suara merendah, di hadapan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fala tasma'u illa hamsa. Tidaklah terdengar pembicaraan di antara mereka kecuali dalam keadaan berbisik. Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 105 sampai 108 makna yang beliau sebutkan ini. Yauma yukhsyaru fihil mu'rid 'anil dzikri a'ma. Pada hari di mana orang-orang yang berpaling di kehidupan dunia, berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan, Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Fayaqul, maka dia pun mengatakan, Rabbi lima khasyartani a'ma waqad kuntu basyira. Waqad kuntu basyira. Wahai Rabbku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dan sungguh dahulu aku adalah seorang yang bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah, karena dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kemudian engkau melupakannya. Maka demikian pula pada hari ini engkau menjadi orang yang dilupakan. Kama yadinul al-mar'u yudanu. Kata Asy'ib Zaid dalam syarah sebelumnya. Sebagaimana seorang itu beramal di kehidupan dunia, maka demikian pula dia akan dibalas pada kehidupan akhirah. Yaumun asib, pada hari yang sulit. Tunsabu fihil mawazin liwasnil amal, liwasnil a'mal wal aminin. Pada hari yang sulit, pada hari itu ditegakkan timbangan, mizan, untuk menimbang amalan para hamba, demikian pula orang-orang yang melakukan amalan itu sendiri. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal wasnu yawma idzinil haq. Dan mizan, timbangan pada hari itu, penimbangan amalan adalah hak. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Waman khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang menjadikan rugi diri-diri mereka sendiri, disebabkan karena dahulu mereka zalim terhadap ayat-ayat kami. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nadu'u al-mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan timbangan keadilan pada yaumul qiyamah, maka tidaklah ada satu jiwa pun yang terzolimi pada hari itu. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Meskipun satu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu ukurannya sekecil biji sawi, ya, niscaya kami akan datangkan amalan itu pada yaumul kiamah. Wa kafa bina hasibin, maka cukuplah kami sebagai zat yang menghitungnya. Yaumun asir, kata Syekh Zaid bin Hadi, pada hari yang sulit, alal kafirin ghairu yasir, atas orang-orang kafir keadaan mereka tidaklah mudah. Yafirru fihil mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari di mana hari itu seorang itu akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Maka setiap orang pada hari itu mereka tersibukkan dengan urusan dia sendiri. Jangankan memikirkan istrinya, anaknya, ibunya, bapaknya. Dia sendiri pada hari itu tidak tahu, tidak mengetahui apa nasib yang akan menimpanya. Maka setiap jiwa pada hari itu ya akan mengurusi diri-diri mereka sendiri. Yaumun la yajzi fihi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Ya. Pada hari di mana seorang ayah, orang tua tidak akan mampu untuk memberikan balasan kepada anak-anaknya. Demikian pula, anak-anaknya tidak mampu untuk memberikan balasan kebaikan untuk orang tuanya sedikit pun. Ya, dalam surat Luqman ayat 33. Yaumun azim yakumun nasu fihi li rabbil alamin. Pada hari yang besar di mana manusia berdiri menghadap Rabb, Tuhan semesta alam. Dalam surat Al-Mutaffifin. Yauma la tuqbalu fihi al-fidyah. Yauma la tuqbalu fihi al-fadiyah mimman yuridu ayyuftada. Ya. Pada hari tidak akan diterima tebusan dari orang-orang yang ingin mendapatkan tebusan untuk dirinya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka berandai-andai, seandainya ada untuk mereka dari apa yang mereka miliki di kehidupan dunia seluruhnya atau yang semisalnya, ya, untuk dijadikan bagi mereka sebagai tebusan dari azab pada yaumul kiamah, dan tidak akan diterima tebusan itu dari mereka. Bagi mereka ada azab yang pedih. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 36. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah laftadaw bihi ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mi'ad. Dan orang-orang yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berandai-andai jika ada bagi mereka tebusan dari apa yang ada di muka bumi seluruhnya atau semisalnya bersamanya, laftadaw bih, niscaya mereka akan menggunakannya sebagai tebusan. Ulaika lahum su'ul hisab, mereka akan mendapatkan hari perhitungan yang sangat buruk. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzab yaumi idzin bibani. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat maksiat, mereka berandai-andai untuk bisa mendapatkan tebusan atas diri mereka, meskipun dengan anak-anaknya, wa sahibatihi wa akhih, meskipun dengan istrinya atau saudaranya, wa fasilatihi lati tuwih, meskipun dengan keluarganya yang telah melindunginya di kehidupan dunia. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunsi. Demikian pula mereka berandai-andai untuk bisa menebus dirinya dengan orang-orang yang ada di kehidupan dunia seluruhnya agar mereka selamat. Maka ini semua adalah peringatan atas diri kita yang disampaikan oleh Syekh Habib bin Ahmad Al-Hakami, demikian pula Syekh Zaid bin Hadi rahimahullah ta'ala, agar kita tidak menjadi orang yang lalai di kehidupan dunia. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan pada malam ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.